ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الدين، أعزني الله وإياكم. الحمد لله، kita seperti biasa akan melanjutkan pembahasan dengan kitab Al-Wajiz, masih dalam bab-bab yang terakhir dari kitab Al-Janaiz. Dan pembahasan kita pada hari ini adalah tentang takziah. Takziah atau menghibur orang yang mendapatkan musibah kematian, dari kata azza yang artinya tasliyah, yaitu menenangkan dan menghibur. Tentang takziah ini disebutkan oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi habibahullah taala, wa tushra'u ta'ziyatu ahli al-mayyit bima yudhannu أنه يسليهم ويكف من حزنهم ويحملهم على الرضا وصبر مما يثبت عنه صلى الله عليه وسلم إن كان يعلمه ويستحضره. كتب له وتشرع تأذية أهل الميت dan disyariatkan, adalah perkara yang disyariatkan menghibur keluarga si mayit dengan apa yang disangka akan menghibur mereka. Maksudnya dengan perkataan, ucapan yang diharapkan akan menghibur mereka. Wa yakufu an huznihim, dan untuk menghentikan atau menahan kesedihan mereka. Tentu saja orang yang tertimpa musibah bersedih, maka tidak diharapkan kesedihan itu berlarut-larut atau sampai mengantar pada bentuk niyahah, meratap. Oleh karena itu, kesedihan perkara yang wajar, tetapi hendaklah kemudian ditekan dan ditahan. Wayahmiluhum, demikian pula dengan perkataan-perkataan yang disangka akan membawa mereka, menuntun mereka untuk ridha akan takdir Allah dan sabar dalam musibah. Untuk ridha terhadap takdir Allah dan sabar dari musibah yang menimpa. Mimma yathbutu anhu, dan ucapan tersebut adalah dari ucapan-ucapan yang sah, yasbutu anhu, yasbutu an nabi, yang sah dari nabi. Jadi yang kita gunakan adalah kalimat-kalimat yang diucapkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia mentakziah sahabatnya, menghibur sahabatnya. Tentu saja ini in kana ya'lamuhu wa yastahdiruhu, jika ia mengetahui ucapan tersebut dan yastadhiru, ya, mampu menghadirkan, artinya hafal ketika itu. Jadi dia dapatkan ada keterangan-keterangan dari nabi tentang ucapan yang beliau ucapkan kepada orang yang kematian, orang yang mengalami musibah, ya. Maka sedapat mungkin dia mengambil atau mengucapkan kalimat seperti yang diucapkan oleh nabi jika dia ketahui dan dia hafal ketika itu. Ya, yang kalimat-kalimat itu adalah kalimat yang sifatnya menghibur keluarga si mayit untuk menghentikan atau paling tidak mengurangi kesedihan mereka dan mengantar mereka untuk ridha dan sabar. Wa illa, dan jika tidak diketahui, seseorang tidak menghafalnya, fabima tayassara lahu min al-kalamil hasani alladhi yuhaqiqul gharda wala yukhalifu asy-syara'. Maka kalau dia tidak mengetahuinya atau tahu tapi tidak menghafalnya ketika itu karena tidak sering terjadi, ya, maka dengan apa yang mudah baginya, apa yang dia ketahui dari perkataan yang hasan, perkataan yang baik, yang sifatnya menghibur, yang mampu mewujudkan apa yang diinginkan, yuhaqqiqul ghar, mewujudkan tujuan yang diinginkan dan tidak menyelisihi syariat, baik dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa Bugis Makassar, tidak jadi masalah. Yang penting tujuannya adalah takziah, menghibur. Tentu saja kita mengingat bahwa yang dimaksud dengan takziah di sini adalah menghibur keluarga si mayit, dan bukanlah perkara yang disyariatkan. Jadi yang disyariatkan adalah takziahnya, menghiburnya, dan bukanlah perkara yang disyariatkan dari takziah adalah ittikhadu al-makan al-muayyan, menjadikan satu tempat tertentu sebagai tempat untuk takziah, dengan istilah sekarang apa, rumah duka, ya, rumah duka atau tempat berkabung, dipilih tempat tertentu yang mungkin lebih luas, yang dengan itu diharapkan keluarga si mayit berdiam di tempat itu sambil menantikan para peziarah, orang-orang yang bertandang untuk menghiburnya. Ini tidaklah disyariatkan, ya. Yang disyariatkan adalah takziah. Oleh karena itu kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, bahwa seseorang yu'azzi sahib al-mayyit, dia memberikan takziah, menghibur keluarga si mayyit, baik itu di rumah ataupun di pasar atau di jalan, dimanapun dia mendapatkannya. Orang yang dia dengarkan mendapatkan musibah, dia pun mendoakan kebaikan baginya dan mengingatkannya untuk bersabar serta menghibur hatinya, ya. Jadi tidak disyariatkan memilih tempat tertentu, tidak, ya. Adapun dasar akan hal ini adalah hadis muttafaq alaihi dari Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu tentang kisah kematian putra Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau apa, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Usama bin Zaid, kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa arsalat ilayhi ihda banatihi tad'uhu wa tukhbiruhu anna sabiyan laha aw ibnan laha fil maut. Adalah kami bersama Nabi Usama bin Zaid dan para sahabat yang lainnya sedang bersama Nabi. Kunna 'inda an-nabi, kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang anak perempuannya mengirim kepada beliau, mengirim utusan, tad'uhu wa tukhbiruhu, untuk memanggilnya dan mengabarkan kepada beliau bahwa putra dari putri Nabi tersebut, artinya cucu Nabi tadi, au ibnan laha, atau anak laki-lakinya, fil maut, sedang dalam fi siyaqil maut, dalam keadaan sekarat, dalam keadaan sekarat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun berkata, irji ilaiha fakhbirha, pulanglah engkau kepadanya dan kabarkanlah, anna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in 'indahu ila ajalin musamma aw bi ajalin musamma famurha faltasbir wal tahtasib. Maka Nabi berkata kepada utusan yang dikirim oleh putrinya mengabarkan akan kematian atau keadaan sekarat dari cucunya, kata beliau, pulanglah engkau kepadanya dan kabarkan bahwa sesungguhnya milik Allah apa yang diambilnya, dan milik Allah pula apa yang diberikannya, dan segala sesuatu di sisi Allah dengan waktu yang ditentukan, dengan tempo yang telah ditentukan. Maka perintahkan ia, hendaklah ia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya inilah kalimat yang digunakan oleh Nabi untuk menghibur putrinya, yang dia adalah kalimat yang disyariatkan bagi kita untuk kita ucapkan kepada setiap orang yang mengalami musibah. Dan perlu kita ketahui bahwa Nabi SAW mengucapkan perkataannya ini sebelum sampainya berita kepada beliau tentang kematian dari cucu beliau. Karena dalam riwayat yang panjang disebutkan bahwa kemudian dikirim kembali utusan untuk mengingatkan Nabi dan meminta beliau untuk datang. Maka datanglah Nabi SAW, kemudian dia pun menggendongnya. Ya, menunjukkan bahwa anak kecil ini masih dalam keadaan sekarat dan belum mati. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, lillahi ma ata wa lahu ma akhadha, wa inda wa kullu syai'in indahu ila ajalin musamma wa bi ajalin musamma. Ucapan ini disyariatkan diucapkan baik setelah sampainya berita kematian atau kabar sakit yang keras yang dikhawatirkan akan berujung kepada kematian. Ya. Kenapa? Karena orang yang sakit pun berkurang darinya sebahagian dari nikmat. Wa nabluwannakum bisyai' minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wasamarat. Allah akan menguji hamba-hambanya dengan sedikit dari ketakutan, dari kelaparan. Wa naqsi minal amwal, dan berkurangnya harta. Wal anfus, dan jiwa. Ya. Dan berkurangnya jiwa disebutkan oleh para ulama diantaranya adalah bentuk sakit. Ya. Sakit adalah bentuk berkurangnya nikmat. Dan nikmat itu dari siapa? Nikmat kesehatan dari siapa? Nikmat kekuatan dari siapa? Dari Allah. Ketika Allah mengambilnya, maka dikatakanlah lillahi ma akhadha. Milik Allah juga apa yang diambilnya. Wa lahu ma ata, dan miliknya pula apa yang diberikan. Dan segala sesuatu ada tempo dan waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini faedah yang kita ambil bahwa ucapan yang disyariatkan dalam takziah adalah ucapan ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi menyebutkan terlebih dahulu inna lillahi wa inna ilaihi rajun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajun. Kemudian beliau mengatakan lillahi ma ata wa lahu ma akhadha wa indahu wa kullu syai'in indahu ila ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Ya. Jadi pertama kali ada pengakuan bahwa segala sesuatu demi Allah. Ya. Dan kita akan kembali kepada Allah. Setelah itu bahwa pengakuan semuanya adalah dari Allah dan apa yang diambilnya juga darinya, miliknya. Maka pastilah ada tempo dan waktu dari setiap nikmat yang diberikan Allah kepada seseorang. Dan yang terakhir, perintah untuk bersabar dan mengharapkan pahala. Bersabar dan mengharapkan pahala. Jadi yang diucapkan, jika seseorang mengetahuinya dan menghafalnya, dia ucapkan. Jika dia tahu tapi lupa, maka dia datangkan dengan takbir yang lain. Yang mungkin dia bisa berbahasa Arab, maka dia ucapkan dengan ucapan-ucapan yang mendekati makna tersebut, ya, yang tujuannya adalah untuk menghibur dan mengingatkan dia untuk bersabar. Jika kemudian dia tidak mengetahui pula, maka segala bentuk ucapan yang sifatnya adalah memberikan kepada dia kesabaran, ya, meminta dia untuk bersabar, menguatkan hatinya dan memberikannya ketabahan hati, disyariatkan, ya. Jadi yang misalnya, ya, sabar Pak, ya, semua kita akan kembali kepada Allah. Maka ucapan ini adalah ucapan yang sifatnya adalah menenangkan keluarga si mayit. Kemudian kata Syekh, wa yam bagi ijtinabu amraini wa in tataba'an nasu 'alayhima. Dan sepatutnya dalam takziah ini kita harus meninggalkan dua perkara. Sepatutnya untuk menjauhi dua perkara dalam perkara takziah maksudnya. Meskipun manusia tataba'an nasu 'alayhima. Meskipun manusia senantiasa melakukannya. Tatabu artinya apa? Turun temurun. Ikut-ikutan, ya. Dari generasi ke generasi berbuat seperti ini. Artinya sudah menjadi adat dan kebiasaan, perilaku turun temurun. Meskipun dia telah turun menurun, telah menjadi adat dan kebiasaan, harus dijauhi dua perkara tersebut. Tentunya ini dua perkara yang paling pokok, yang paling penting, ya. Sebab kalau tidak, kita ketahui banyak sekali perkara-perkara bid'ah yang dilakukan dalam perkara takziah, ya, dalam istilah acara arwah, ya. Kalau kita istilahnya takziah, ya kan? Seorang yang binasa baru-baru ini, ya, maka dikatakan apa? Ada acara misa arwah, ya kan? Arwah menunjukkan bahwa budaya takziah dalam arti yang batil, yang bid'ah, 7 hari, ya, 1, 2, 3 hari, 7 hari, kemudian 40 hari, 100 hari, 1000 hari, adalah perkara yang diambil dari selain Islam, bukan dari Islam. Karena adat seperti ini pula ada pada orang-orang Nasrani. Ada pada orang-orang Nasrani. Ya, maka sungguh benarlah sabda Nabi, "Latatra bi anna sanan man kana qablakum sibran bi sibrin wa dira'an bi dira'in." Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ya. Jadi kalau begitu banyak perkara yang terlarang, termasuk ya membayar orang-orang yang sengaja disewa untuk membayar atau membacakan Al-Quran, menamatkan 30 juz, ya, atau bentuk-bentuk yang lainnya. Tetapi Syekh menyebutkan dua perkara, maksudnya dua perkara yang datang keterangannya dalam hadis, yang dia adalah perkara yang paling pokok, perkara yang paling banyak, ya. Bukan bahwa dia hanyalah dua perkara yang terlarang, yang lainnya boleh, tidak, ya. Karena sesungguhnya telah disyaratkan sebelumnya bahwa ketika menghibur keluarga si mayit diucapkan disyariatkan mengucapkan ucapan-ucapan yang sah dari Nabi atau ucapan-ucapan yang baik yang mewujudkan apa yang diinginkan dari tujuan menghibur dan tidak menyelisih syariat, tidak menyelisih syariat. Ya. Oleh karena itu kadang terjadi sebagian kaum muslimin melihat adalah bentuk yang bagus pada waktu acara-acara kematian mendatangkan wa'id atau wa'idah, ya, penceramah perempuan atau laki-laki yang tujuannya untuk menghibur keluarga si mayit. Maka sesungguhnya bentuk menghibur seperti ini adalah bentuk menghibur yang terlarang. Kenapa? Karena di samping padanya ada bentuk ijtima, ya, berkumpulnya orang dalam rangka takziah, juga pastilah ada bentuk sanatul ta'am, makanan yang dihidangkan, dan yang ketiga, mendatangkan penceramah itu sendiri adalah perkara yang bid'ah. Seperti perkataan Imam Ibnu al-Hajj dalam kitabnya Madkhal, ya. Daripada bentuk bid'ah adalah mendatangkan penceramah laki-laki ataupun perempuan, laki-laki untuk, ya, peserta laki-laki dan penceramah wanita untuk kaum wanita. Dia perkara bid'ah. Apa dua perkara yang dilarang tersebut? Kata beliau, yang pertama, al-ijtima'u lit-ta'ziyah fi makanin khas kad-dar awil maqbara awil masjid. Ya. Yang dilarang dari bentuk takziah adalah yang pertama al-ijtima', berkumpul-kumpul untuk takziah. Berkumpul-kumpul untuk takziah di tempat tertentu. Seperti rumah, yang istilah rumah duka, awil maqbarah atau kuburan, awil masjid atau masjid tertentu. Ya. Semuanya ini terlarang. Ingat, apa yang terlarang? Ya, berkumpul dengan sengaja dengan memilih satu tempat tertentu. Adapun terjadinya perkumpulan dalam keadaan tidak sengaja, maka ini bukan perkara yang dimaksud. Ya, misalnya seseorang mengantar jenazah ke kuburan atau datang ke tempat keluarga yang mengalami musibah dalam rangka menyelenggarakan jenazahnya atau menghadiri jenazahnya. Dia perkara yang disyariatkan. Nah, bertepatan dengan itu dia pun menghibur keluarga si mayit. Nah, berkumpul tentu saja terjadi perkumpulan orang-orang, tapi dia bukan dalam bentuk ittihadul makan al-muayyan litta'ziyah. Bukanlah bentuk mengambil tempat tertentu untuk ta'ziyah, tapi dia tujuannya lain. Tujuannya adalah untuk menghadiri pemakaman ya, atau menyelenggarakan jenazah. Maka bertepatan dengan itu dia pun memberikan ta'ziyah. Tentunya ada khilaf sebenarnya di antara para ulama tentang apakah disyariatkan pula, masih disyariatkan pula ta'ziyah ketika di kuburan, ketika mengantar jenazah ke kuburan, apakah disyariatkan ta'ziyah. Sebagian mengatakan tidak lagi ta'ziyah disyariatkan ketika pertama kali sebelum dikuburkan. Adapun setelah dikuburkan ya jenazah, maka sebagian ulama mengatakan tidak disyariatkan lagi ta'ziyah. Mengapa kata mereka? Karena katanya bahwa tatkala telah dikuburkan jenazah, selesai urusan. Jika kemudian dia diingatkan kembali, maka akan timbul kembali kesedihan. Dia khawatirkan dari timbulnya kesedihan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi sesungguhnya yang benar bahwa ta'ziyah disyariatkan meskipun lama setelah terjadinya musibah. Meskipun lama sebelum terjadinya musibah, ya. Tentunya dihindarkan dari bentuk tajdidul husni, yang memperbarui kesedihan. Dan kalaupun kemudian si mayit atau keluarga si mayit, ketika kita hibur, dia teringat kembali dengan musibahnya, maka dia adalah perkara yang tentunya tidak mengapa, kecil, dibanding tujuan kita untuk memberikan kepada dia kesabaran, dan mengharapkan dia untuk mengharapkan pahala dari musibah yang di alaminya. Maka maslahat yang timbul dari memberikan ta'ziyah kepadanya meskipun telah berlalu sebulan dari musibah lebih besar ya. Maka tidak mengapa meskipun sebulan telah lalu, kita tidak sempat ketemu dengan dia ya, kita berada di tempat yang lain, diberikan berita bahwa dia mengalami musibah, maka setelah ketemu pertama kali meskipun telah berlalu 1 atau 2 bulan, kita bisa ingatkan bahwa kayaknya saya dengar bahwa kamu terkena musibah. Ya, bersabarlah engkau dan harapkan pahala di sisi Allah. Kita semua dari Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mengapa. Karena memang akan teringat dia akan musibahnya, tapi di sisi yang lain kita mengingatkan dia untuk bersabar, dan tentulah dia akan lebih terhibur dengan tasliyah yang kita lakukan. Ya, apalagi jika orang yang memberikan ta'ziyah tadi, tasliyah tadi adalah orang yang punya kedudukan tersendiri. Istilahnya punya arti yang penting pada diri orang tersebut, ya. Itu akan menguatkan sekali, ya. Baik. Jadi tidak boleh mengambil tempat tertentu untuk ta'ziyah. Baik dia di rumah, baik dia di kuburan, pekuburan ataupun dia di masjid, ya. Yang kedua, ittihadu ahli al-mayyit at-ta'ama li dhiyafati al-waridina lil-azza. Bahwa di antara bentuk yang terlarang yang kedua adalah keluarga si mayyit menyiapkan makanan untuk menjamu lidhiyafah, untuk menjamu al-waridina lil-azza, orang-orang yang datang untuk ta'ziyah. Ya. Maka perjamuan ini juga adalah perkara yang terlarang. Yang demikian ini karena adanya hadis yang sahih dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali, riwayat Ibnu Majah, di mana Jarir bin Abdullah berkata, "Kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahli al-mayyit wa sani'at at-ta'ami ba'da dafnihi min an-niyah." Adalah kami menganggap ijtima' ila ahli al-mayyit, berkumpul di kerabat si mayit, wa sani'at at-ta'am dan membuat makanan, min an-niyah, dari bentuk merata. Ini menunjukkan apa? Ikhayatul ijma', penukilan akan kesepakatan para sahabat bahwa mereka menganggap bentuk berkumpul-kumpul dan membuat makanan adalah bentuk meratap. Dan meratap apa hukumnya? Haram. Meratap hukumnya haram. Menunjukkan bahwa haramnya perkara ini menurut para sahabat. Hujjahkah perkataan sahabat ini? Hujjah. Dalilnya adalah kata Nabi SAW, "La tajtami ummati ala dalalah." Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Ya. Juga perkataan Abdullah bin Mas'ud, "Fama ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasan." Apa yang dilihat oleh kaum muslimin sebagai baik, kebaikan, maka dia adalah kebaikan di sisi Allah. Kebalikannya berarti, apa yang dilihat oleh mereka sebagai kejelekan, maka dia adalah kejelekan di sisi Allah. Siapa umat yang dimaksud? La tajtami ummati, tidak bersepakat umatku. Dan manusia, ma ra'ahul muslimun, kaum muslimin, yang dimaksud dengan nas atau muslimun dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, para sahabat secara min babil aula. Dalam barisan terdepan umat yang dimaksud, kaum muslimin yang dimaksud adalah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Oleh karena itu tidak boleh, ya, perkara yang terlarang dua perkara ini, berkumpul-kumpul dan membuat makanan bagi orang yang datang. Kata Syekh, "Wa innama sunnatu an yasna'a aqribaul mayyiti wa jiranuhu li ahli almayyiti ta'aman yushbi'uhum." Sesungguhnya yang disunnahkan, yang diperintahkan, yang sesuai dengan sunnah adalah dibuatkannya atau bahwa kerabat si mayit dan tetangganya membuatkan bagi keluarga si mayit. Bedakan antara keluarga dengan kerabat, ya. Kerabat berarti keluarga juga, tapi keluarga jauh. Adapun ahli mayit adalah keluarga dekatnya, istri maupun anak, anak dari si mayit misalnya, ya. Maka daripada sunnah, kerabat si mayit atau tetangga mereka membuatkan bagi keluarga si mayit ta'aman yushbi'uhum, makanan yang mengenyangkan mereka. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Ja'far radhiyallahu taala anhu tentang kisah kematian ayahnya Ja'far bin Abdul Muttalib. Kata beliau, kata Abdullah bin Ja'far, "Lamma ja'a na'yu Ja'fara hina qutila, قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أعطاهم أمر يشغلهم أو أعطاهم ما يشغلهم." Berkata Nabi kepada para sahabatnya, "Isna'u لآل جعفر طعاما," buatkanlah untuk keluarga Ja'far makanan. "فقد جاءهم فقد أعطاهم," telah datang kepada mereka "أمر يشغلهم," perkara yang menyibukkan mereka, itu perkara kematian yang menyibukkan dia dari apa? Ya, dari melaksanakan aktivitas kesehariannya. Karena dia imat terlarut dalam kesedihan atau berusaha untuk melawan kesedihan, menekan perasaan sedihnya. Itu berat, ya kan? Itu berat. Perkara yang tidak mudah. Sehingga terkadang menyebabkan mereka lupa untuk makan dan tidak punya hasrat untuk membuat makanan. Maka kalau dalam hal ini mimbabi apa ihsan ilal ghair, dalam bentuk berbuat baik kepada orang lain, kita pun yang punya kelapangan memberikan bagi mereka maka makanan, memasakkan bagi mereka, ya. Jika memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, ya, orang yang tersibukkan secara umum adalah perkara yang disyariatkan, apalagi jika orang yang menimpa, yang tertimpa musibah, ya. Baik. Dan kita ingatkan pula di sini bahwa sesungguhnya para ulama mengingatkan dari perkara membuat makanan ini, seperti kata Ibnul Hammam, ya, beliau mengatakan sesungguhnya membuat makanan, soniatu ta'am, membuat makanan, perjamuan, dia adalah syar'un fil hubur la fil syurur. Dia adalah perkara yang disyariatkan fil hubur, dalam kegembiraan. Ketika seorang berhari raya, ketika seorang mengadakan pernikahan, walimah, ya, ketika mengadakan akikah karena kelahiran, maka dia syar'un fil hubur. Syariat atau perkara yang disyariatkan ketika senang, ya. Kalau ada orang yang ibaratnya baru dapat apa bonus misalnya, maka dia pun mentraktir teman-temannya, ya, atau mentraktir ahli sufa misalnya, ya. Maka ini bentuk dari bentuk hubur, karena dia gembira, dia pun menampakkan gembira dengan apa? Makan-makan, ya. La syar'un fisur, bukan perkara yang disyariatkan ketika syurur, kesedihan, kejelekan menimpa, tidak, ya. Tidak ada orang yang mengalami musibah gempa misalnya buat perjamuan makan-makan, yang ada tenda darurat. Ya kan? Tenda darurat, karena orang yang lain sedang sibuk, tidak mampu untuk, bahkan mungkin tidak punya bekal untuk dimasak, maka dibuatlah dapur-dapur umum, ya. Bukan perjamuan, bukan. Nah, demikianlah keadaan dalam syurur, dalam kesedihan, ya. Maka yang ada adalah bentuk saling membantu, ya, menghibur dia, ya. Sehingga dengan demikian, kata Ibnu Hulmam, sesungguhnya membuat makanan ketika kematian, acara hari pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh, 10, 40, 100, dan 1000 adalah perkara yang bertentangan dengan syariat, itu hadis ini dari bin Abdillah Bajari, dan bertentangan dengan akal yang sehat, yang sehat pula, ya, subhanallah. Tetapi kita dapatkan bahwa dia adalah perkara yang sangat banyak terjadi di kalangan kaum muslimin, bahkan sekarang terjadi perselisihan yang baik yang besar, atau bahkan dituduhnya orang-orang yang tidak melaksanakan perkara ini yang menyelisih kebiasaan sebagai orang yang tidak perhatian kepada kerabatnya yang telah meninggal, atau bahkan kadang dibawakan kisah-kisah bahwa si fulan bermimpi bahwa bapaknya orang yang sudah meninggal ini, bapaknya seseorang tadi datang kepadanya dalam keadaan kurus, ya, dan mengatakan bahwa anak-anak saya tidak pernah memberikan saya makanan, ya. Maka akhirnya datanglah dia kepada kerabat si mayit, ah kamu ini kasihan, ya, saya mimpi ketemu bapakmu, ya, dikubur dia kurus sekali, katanya tidak pernah ditengok, tidak pernah dikirimi makanan gitu. Maka akhirnya karena khawatir apa celaan, ya, atau untuk membuang rasa malu, maka dibuatlah acara tersebut. Mungkin dia sendiri tidak terima, tapi ya bahaya kalau tersebar berita dari orang tetangga ini tadi kemana-mana mengatakan bapak saya kurus, setelah itu saya pun tidak buat apa-apa lagi. Maka dibuatlah acara hari kesekian, ya. Maka tentu saja mengapa tidak dibuat setiap hari saja kalau dia perkara yang disyariatkan, ya, karena tentunya akan semakin gemuk nantinya, ya. Dibuat setiap hari saja, kenapa harus dipilih hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-10 atau hari 100 misalnya, ya, kenapa harus dipilih hari itu, ya. Maka adanya penetapan waktu, ya, adalah perkara yang jelas-jelas menunjukkan adanya bid'ah dalam perkara tersebut, ya. Baik, saya kira jelas perkara takziah ini. Ada pertanyaan dari ikhwah tentang masalah takziah, ya. Ya tidak, ya tidak disuguhi makanan, makanan disuguhkan tidak dimakan. Kenapa? Karena kita khawatir dari bentuk adanya niyah yang terlarang. Sebenarnya sekedar dihidangkannya saja, keluarnya makanan, ini adalah perkara yang berkenaan dengan masalah saniyatut ta'am, membuat makanan tadi. Ya. Adapun kita yang pas kebetulan datang untuk takziah tadi, pas bertepatan datang untuk takziah atau untuk ittiba'ul janaiz, mengantar jenazah, menghadiri pemakaman jenazah, yang dibagikan hal seperti ini, maka kita menjauhinya. kita meninggalkannya. Allahu a'lam bishawab. Tidak disyaratkan pula, ya. Bagaimana jika tidak diadakan makanan, tidak disuguhkan makanan, hanya saja bahwa orang-orang diminta untuk berkumpul, kemudian membaca pula ayat-ayat suci Al-Quran atau menamatkan 30 juz dan nanti mungkin bawa amplop, mungkin juga tidak, ya. Maka dia terlarang dari sisi bentuk ijtima'nya. Ya, kunna na'uddu al-ijtima' inda ila ahli al-mayyit atau inda al-janais. Ya, berkumpul-kumpulnya sendiri adalah perkara yang terlarang. Ingat, berkumpul yang dimaksud adalah berkumpul dalam keadaan sengaja untuk takziah, termasuk berkumpul dengan cara-cara bid'ah yang dia ada bentuk syahadatuz zur walladzina yashhaduna zur wa idza marru billahi marru kimra, maka tidak boleh dihadiri acara-acara yang seperti itu. Wallahu a'lamu bissawab. Ya. Adapun berkumpul karena penyelenggaraan jenazah, berkumpul karena menghadiri pemakaman jenazah, maka dia berkumpul yang disyariatkan. Berkumpul yang disyariatkan. Atau berkumpul untuk membacakan Al-Quran, maka tidak ada keterangan tentang hal tersebut. Allah Nabi. Ya? Iya, mengusahakan waktu tidak boleh. Iya, malam hari, ya. Baik dia malam hari atau dari pagi sampai malam, 24 jam terbuka, ya. Orang silakan datang makan, silakan datang baca Quran dan sebagainya, maka dia terlarang. Termasuk dalam apa yang disebutkan oleh para sahabat sebagai bentuk niyah, bentuk merata. Allah alam bissawab. Ya. Disalahkan kan tangga yang bikinkan. Ya. Bagaimana kalau bahan makanannya keluarga yang semayit tentunya, atau beras yang semayit. Tapi tangga yang bikin. Allah alam bissawab. Ya. Allah, ya. Hadisnya umum mengatakan isna'u li ali ja'far ta'aman, buatkanlah, dan wallahu alam bisawab yang zahir kalau dibuatkan berarti dibuatkan dari orang ini tadi mengantarkan kepada keluarga si mayyit. Tapi ini bukan perkara yang mutlak, bukan perkara yang harus, ya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa ini dalam bentuk muqabalah. Jika sebelumnya dia dibuatkan seperti itu juga, maka dia balas kepada keluarga yang sedih tadi, dia balas dengan diantarkan makanan. Apakah boleh dari makanan, bahan makanan milik keluarga si mayit? Wallahu a'lam bissawab. Ya. Yang zahirnya seperti ini. Kalau ternyata misalnya tetangganya semua juga miskin, ya. Atau kalanya sempit. Sedangkan yang kematian adalah dari orang yang kaya, berada, berkecukupan, maka wallahu a'lam bissawab, mungkin dari bentuk membantu adalah dia datang ke rumah keluarga si mayit, kemudian memasakkan mereka karena mereka sedang sibuk dengan urusan yang menimpa mereka. Maka ini pun mimbabil ihsan, insyaallah. Allah alam bissawab. Gimana kalau kita mau diberikan jamu? Nah, bagaimana jika tetangga mengumpulkan makanan atau menguatkan makanan yang diserahkan kepada keluarga si mayit, yang kemudian oleh keluarga si mayit disuguhkan kepada orang-orang yang hadir? Ya, Allah alam bissawab, ini mimbab sani'atut ta'am juga. Jadi bukanlah yang dimaksud dengan sani'atut ta'am yang khusus dari keluarga si mayit. Yang jelas adalah sani'atut ta'am yang tujuannya pada ta'ziah. Ya, berkumpul-kumpul dan membuat makanan. Adapun membuat makanan yang dimaksud dengan perintah Nabi, isna'u li'ali ja'far ta'aman, adalah apa yang diberikan kepada keluarga si mayit. Ya. Kemudian kalau ternyata memang sengaja dibuat banyak, satu kampung masak semua misalnya, ya, yang diantarkan ke rumah keluarga si mayit dan diharapkan sebenarnya biar dibolehkan kumpul-kumpul tadi, ya. Pokoknya keluarga si mayit tahu beres. Ya, dia hanya duduk saja, nanti kami yang masakkan, kami yang kumpul urunan, ya. Setelah itu nantinya orang datang untuk takziah, menghibur dan diberikan makanan. Maka ini pun masuk dalam bab i'anah, bab ta'awun. Tadi ta'awun ala ismi wal uduan, ta'awun dalam bentuk dosa. Kenapa? Karena yang terlarang adalah bentuk membuat makanannya dan berkumpulnya. Tapi ketika dibuatkan makanan seperti ini, fi kamiyah kabirah, dalam apa, jumlah yang banyak, yang besar, akan memudahkan terjadinya berkumpul ya, dari pengantar untuk dibuatnya acara-acara ya. Apalagi kalau yang lain kan banyak di makanan, panggil pelanggan yang lain biar kumpul-kumpul, nanti daripada kumpul-kumpul bicara-bicara yang kosong, lebih panggil penceramah ya, daripada setelah ceramah masih banyak waktu, masih banyak ngumpul, baca Quran, dan akhirnya mengantar terus kepada perkara-perkara yang terlarang, sehingga menjadi bolehlah apa yang sebelumnya terlarang, tidak ya. Wallahu a'lam bishawab. Dia masuk dalam apa, keumuman perkataan sahabat dari Ibn Abdullah al-Bajali, kunna na'uddu al-ijtima' inda al-janaiz atau ijtima' ila ahli al-janaiz ila ahli al-mayyit wa sani'at at-ta'am. Sani'at at-ta'am, sawan kana min ahli al-mayyit, baik dia membuat makanan dari keluarga mayit sendiri, atau min ghairihi, atau dari orang lain, yang berupa sumbangan yang kemudian digunakan untuk takziah dan untuk acara berkabung, maka tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Minan niyah. Saya kira demikian. Ya, tinggal dua pertanyaan kalau gitu ya. Apa hukumnya kalau misalnya keluarga mayit mengundang pemilik kubur untuk makan di rumahnya? Ya, wallahu a'lam bishawab. Jika apa tujuan dari memberi makan adalah sebagai bentuk upah kepada si mayit, kepada apa, penggali kubur, maka dia tidak masalah lah bahasa di wallahu a'lam bishawab. Seperti yang kita dapatkan di Jawa. Kalau di Jawa, di khususnya di beberapa tempat maksudnya, jika sebuah kampung, dua desa bertetangga ya, jika di kampung sini ada yang meninggal, maka urusan penggalian kubur ditanggung oleh kampung sebelahnya. Itu sudah kesepakatan. Sehingga ini cuma tahu penyelenggaraan jenazahnya. Adapun yang urusan apa, penguburannya, penggalian kuburan dan sebagainya, yang tanggung ini. Nah, biasanya untuk makanannya ditanggung oleh yang ini. Jadi 3-4 orang yang menggali kubur, nanti makanannya diantarkan dari orang kampung sini. Begitu sebaliknya. Ya, makanya Allah SWT dia membab mu'na dari bab tanggungan dari penggalian kubur yang asalnya diambil dari harta si mayit. Jika ada yang tabarruk, jika ada yang berbuat kebaikan mengatakan biar saya yang bayar, kafannya biar saya yang bayar dan sebagainya, maka bab ihsanil ghair, bab berbuat baik kepada orang lain, insyaallah boleh sah. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, ya, Allah a'lam bishawab. Adapun kalau seorang datang dari jauh, dengar kerabatnya sakit apa meninggal, dia datang untuk menghadiri jenazahnya, ya. Kemudian karena jauh maka dia bermalam, maka tentu saja dia makan, ya. Dia makan. Maka untuk amannya dia makan di luar. Kalau tidak bisa ya dia makan untuk bentuk hajatnya. Dia bukan bentuk takziah yang dimaksud. Wallahu a'lam bishawab. Dia memenuhi hajatnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita khawatir bukan terlarang makannya. Tidak terlarang makannya. Kalau tidak, keluarga si mayit tidak boleh makan kalau begitu, ya kan? Tetapi bahwa apa yang dilarang adalah bentuk takziah tadi. Ya, bentuk takziah atau bentuk berkumpul-kumpul yang makan. Adapun bahwa dia makan karena hajatnya. Ya, bukan untuk perjamuan. Dia memang tinggal di situ dan dia butuh makan. Ya, minimal 2 kali sehari, ya. Syukur-syukur dapat 3 kali sehari, ya. Maka itu bukan dari bentuk larangan sunat ta'am. Karena tidak ada bentuk ijtima' di sana, yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa dia hajatnya, kebutuhannya. Wallahu a'lam bishawab. Beda dengan tadi perjamuan, yang orang bisa makan sendiri di rumahnya masing-masing. Tapi sengaja dibuatkan makanan di tempat itu dengan harapan nanti dapatkan pahala, dan kemudian pahalanya ya, tentunya ini dipotongkan kambing, nanti kambingnya dikendarai oleh si mayit. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini yang masalahnya. Saya kira demikian yang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.